Di sini ada pembahasan yang cukup penting ikhwah sekalian tentang masalah memerangi pihak, memerangi beberapa pihak yang melakukan kejahatan. Di antaranya lusus, yaitu para maling, pencuri, dan khawarij. Kalau pencuri itu biasanya kejahatan berkaitan dengan materi. Tapi kalau misalnya khawarij, kejahatan mereka berkaitan dengan propaganda. Ya. Secara makna. Tapi juga bisa merugikan materi juga. Kehancuran di daerah maupun negara. Maka apa hukumnya memerangi para maling, para pencuri, dan juga para khawarij? Maka dikatakan di sini jaiz, diperbolehkan. Dan ini lusus, maknanya jamak dari lis, pencuri, maling, dengan segala bentuknya. Karena lafal ini lafal umum untuk segala jenis lis atau maling. Kemudian ditambahkan dalam kitab At-Ta'liqat Al-Latifah ala Usuli Sunnah Al-Munifah karya Syekh Zaid bin Muhammad Al-Madkhali rahimahullah. Hadza bayanun li madhhabi Ahlussunnati fi ma yata'allaqu bil bughati wa qutta'i tariq atau qutta'i turuq. Ini adalah penjelasan madhab Ahlussunnah wal Jamaah yang berkaitan dengan bughat, para pemberontak. Kalau bughat ini lebih dekat ke khawarij. Wa qutta'i turuq, para penyamun, ini lebih dekat ke lusus, yaitu pencuri. Ya. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah sendiri memiliki sikap dan manhaj dan madhab berkaitan dengan orang-orang seperti ini. Jadi kita perlu tahu bagaimana sikap kita sebenarnya nih. Walaupun kita orang awam dari kalangan Ahlus Sunnah. Maka dikatakan di sini idza aradu lirrajuli fi nafsihi wa malihi falahu an yuqatila an nafsihi wa malihi. Sebelumnya ikhwan, maling itu kita sudah tahu. Tapi bagaimana dengan khawarij? Siapakah mereka ikhwan? Khawarij. Oh, khawarij itu adalah orang khawarij. Ya, iya benar, khawarij adalah orang khawarij, tapi bagaimana? Maka dikatakan oleh sebagian ulama bahwasanya khawarij adalah orang-orang atau siapapun yang keluar dari ketaatan terhadap imam yang sah, pemimpin yang sah. Keluar dari ketaatan terhadap pemimpin yang sah, yang disepakati oleh jemaah. Keluar dari ketaatan pemimpin yang sah, yang disepakati oleh jemaah. Dan maksud yang disepakati oleh jemaah ini sudah menjadi kesepakatan keumuman masyarakat. Dan tentu sebelumnya para ulama, kalau memang ada majelis syuro-nya untuk negara. Kalau ada majelis syura ya antar ulama. Bukan sistem demokrasi. Kalau di sini kan pakai sistem demokrasi, pemilu. Tapi kita bersepakat bahwasanya misal presiden kita sekarang adalah Pak Jokowi, khalas. Dan beliau muslim. Muslim dengan segala kekurangannya. Nah, wajib atau tidak kita taat pada perkara yang ma'ruf terhadap beliau? Wajib. Pada perkara yang ma'ruf. Namun kalau beliau memberikan perintah atau arahan yang munkar, bertentangan dengan syariat Allah, pada titik itu kita tidak boleh berpihak pada perintah beliau. Di sini keadilan Ahlus Sunnah Jamaah. Adapun khawarij tidak seperti itu. Mereka kaum yang paling perfeksionis dan mereka tidak melihat keburukan yang ada pada diri mereka sendiri. Mereka sebagian bahkan dari mereka atau sebagian besar dari mereka atau umumnya mereka mengkafirkan pelaku dosa besar. Atau sebagiannya sekarang malu-malu untuk mengkafirkan pemerintah secara terang-terangan. Tapi mereka lupa bahwa saya mendidik istri dan anak itu lebih aula dan lebih diwajibkan atas mereka. Mereka menuntut dan kita semua menginginkan agar negeri Allah, negeri Islam, negeri Indonesia berhukum dengan hukum Allah secara mutlak. Tapi bagaimana bisa kita menuntut negeri ini berhukum secara hukum dengan hukum Allah secara mutlak sementara meninggalkan peran sebagai seorang ayah yang sewajibnya berhukum dengan hukum Allah di bawah atap rumahnya. Maka kita tidak, kita lihat banyak dari orang-orang yang menuju pemahaman Khawarij. Mereka sangat perhatian dengan berita-berita politik. Dan wiritan mereka kesehariannya adalah menjelek-jelekkan penguasa Muslim dengan segala kekurangan dan kelebihan penguasa. Namun mereka melupakan bahwasanya banyak kebocoran di dalam rumah mereka. Mengkafirkan siapapun yang tidak berhukum dengan hukum Allah secara mutlak. Ya. Sehingga dengan premis-premis mereka ini, oh ini enggak berhukum dengan hukum Allah, enggak boleh kita taati. Baik. Sehingga apa dari itu apa? Kita tidak boleh taat. Intinya adalah kita tidak boleh taat pada pemimpin sekarang, Pak Jokowi, enggak boleh kita taat padanya. Apapun yang dia beliau ucapkan, kita batilkan dan kita ejek. Makanya ini bibit-bibit Khawarij seperti ini. Begitu. Dan menghabiskan sisa umur, kita ini sedang menghabiskan sisa umur nih. Menghabiskan sisa umur untuk meneliti berita-berita tentang pemerintah dan menjadi mata-mata untuk membongkar aib-aib dari orang-orang yang berkuasa yang memang selalu punya aib. Tapi what's the point? Gak ada endingnya seperti itu, ikhwan. Yang ada dosa terus. Maka Khawarij ini mereka atau orang yang menuju pemahaman Khawarij, mereka hanya menghabiskan usia mereka untuk berdosa sampai mereka taubat dari pemahaman tersebut, dari sikap tersebut. Maka Khawarij itu tidak semuanya yang turun ke lapangan. Bahkan di zaman sekarang ada istilah Khawarij atau Khawariji Qa'id. Khawarij yang duduk. Kerjaannya cuma duduk. Kerjaannya cuma nulis. Kerjaannya cuma provokasi. Itu sudah cukup menjadi penghasut di zaman media sosial seperti sekarang. Dan ini anda bicara seperti ini, wallahi bukan wakil dari pemerintah. Gak ada kaitannya dengan pemerintah. Ya. Dan juga bukan penjilat, na'udzubillah min dzalik. Anda lebih baik menjilat madu daripada menjilat pemerintah. Dan tidak pernah bermuka minyak di depan mereka, karena gak pernah ketemu juga memang. Kita hanya membicarakan apa yang sesuai dengan mazhab al-sunnah wal-jamaah. Dan menghindari hal-hal yang lebih bermadarat untuk individu maupun sosial. Maka ketika kita dapatkan banyak orang yang berpemahaman Khawarij atau semi Khawarij di media sosial bergentayangan, maka kita untuk mereka adalah membantah argumentasi mereka. Dan dan kajian seperti ini semoga Allah Ta'ala jadikan lisan ana menuju kebenaran untuk bisa meluruskan dan sebagai qital terhadap kalangan Khawarij dengan skala yang kecil karena anda bukan siapa-siapa. Maka qitalul lusus wal Khawarij. Jadi Khawarij tadi yang berpemahaman keluar dari ketaatan pemerintah resmi yang memang oleh umum masyarakat disebut sebagai itu presiden kita atau itu pemimpin kita atau penguasa kita dengan segala bawahannya dan cabangnya. Kita enggak usah taat sama mereka. Ya. Taib. Maka memerangi para pencuri dan khawarij itu diizinkan. Idza 'aradu lirajuli fi nafsihi wa malihi falahu an yuqatila 'an nafsihi wa malihi. Apabila mereka telah merampas jiwa dan harta seseorang, maka bagi orang tersebut boleh memerangi mereka untuk mempertahankan jiwa dan hartanya dengan segala kemauan, kemampuan. Wa yadfa'u 'anha bi kulli ma yaqdir. Jadi kalau ada orang yang hendak merampas harta antum ataupun mengancam nyawa antum, maka diperbolehkan, bahkan sebagian ulama mengatakan wajib untuk beberapa konteks agar antum membela diri antum atau harta antum. Diizinkan untuk membela dengan hal yang antum mampu. Jika antum merasa mampu. Tapi kalau ternyata antum tidak mampu dan khawatir mendapatkan madharat lebih besar, maka tidak diwajibkan imam untuk melawan. Ya. Contoh di jalanan, tiba-tibanya ada gerombolan, na'udzubillah min dzalik, begal. Antum enggak ada senjata. Enggak bisa silat karate, kikushin dan seterusnya. Ya, belagak bisa, tapi ini bukan konteksnya berlagak, ini susah kalau berlagak. Senjata enggak ada. Keberanian pun enggak ada karena ini gerombolan. Tayib. Antum mau melawan, mereka sudah pegang benda tajam, sajam. Boleh enggak antum menyerah begitu saja? Nanti ada hadisnya, ikhwan. Pada asalnya antum tidak boleh. Antum jangan antum berikan begitu saja. Nanti ada hadisnya insyaallah disebutkan oleh Rasulullah SAW. Tapi kalau antum mau membela diri, membela harta antum, faddal. Dan ternyata wafat dengan itu, maka bisa menjadi syahid. Nanti insyaallah akan kita bahas sesuai dengan hadis yang ada di kitab ini. Maka wa yadfa' anha bi kulli ma yaqdir. Wa laisa lahu idza faraquhu aw tarakuhu an yatlubahum. Tapi ia tidak boleh mengejar dan mengikuti jejak mereka apabila mereka telah pergi dan meninggalkannya. Ya, jadi kalau maling tersebut sudah kabur, atau enggak usah ngejar-ngejar lagi, udah biarin. Maling itu kabur tanpa membawa apapun gitu loh. Ya misalnya dia datang ke maling kemudian ngancem antum pistol. Tiba-tiba antum mengeluarkan senjata antum. Antum buka ini, antum keluar kapak. Ya misalnya ya. Ya. Gitu. Keluar kapak. Nah, atau apalah senjata itu, terlalu khayalan itu ya, atau senjata apapun itu. Dia bawa cutter, antum bawa golok. Ya misalnya. Bawa dari sawah. Dia yang ketakutan. Ya antum jangan ngejar, dia udah kabur, antum jangan ngejar dia. Kalau emang barang antum enggak diapain, jangan dikejar, udah biarin aja kabur. Gitu ya. Kenapa? Kenapa gitu? Kok dia enggak ngambil apa-apa dari antum? Dia udah kabur, ya gak usah dikejar. Kenapa? Karena kalau antum tetap ngejar, ini indikasinya antum sebenarnya pengen ngeburu beneran gitu loh. Ya. Gitu loh. Nanti disebutkan sini. Wala yattabi', bukan yattabi', yattabi' atharuhum. Jangan ikuti jejak mereka kalau mereka sudah pergi dan meninggalkan antum. Jangan. Lepaskan aja. Laisa li ahadin illa al-imam awulat al-muslimin. tidak boleh bagi siapapun kecuali imam atau para pemimpin kaum muslimin atau perwakilan dari imam yang memiliki otoritas dalam hal tersebut mengusut pencurian misalnya, ya, polisi urusannya atau yang semisalnya, ya, lebih baik diserahkan ke mereka. Nah, kemudian innama lahu an yadfa'a an nafsihi fi maqamihi dzalik. Nah, di sini hanya diperbolehkan bagi antum nih orang biasa untuk mempertahankan jiwa dan harta fi maqamihi di tempatnya sih. Antum pertahankan jiwa dan harta pada tempat antum berada sekarang atau pada kekuasaan kelolaan antum saja udah kelas. Kalau enggak ada yang ganggu tempat berdiri antum dan rumah antum dan kelolaan antum, antum enggak usah cari-cari orangnya udah. Gitu ya. Bisa kegambar enggak maksudnya, kawan? Ya, kayak tadi antum pulang atau naik motor. Ya. Naik motor nih. Nah. Ada malam-malam kan? Jakarta Barat lagi. Cengkareng lagi, ya. Kampung Ambon lagi. Nah, kan? Malam-malam di tengah malam antum mau nyari nasi goreng. Ya, tiba-tiba lewat itu beberapa pemuda. Ini petasan atau apa nih? Petasan. Atau khilaf, ya. Lewat beberapa pemuda naik motor dan mereka bawa golok, parang dan semisalnya. Kemudian yang dibonceng bawa dengan tangan kirinya dan goloknya itu sengaja diseret di aspal. Biar kelihatan dia bawa golok gitu. Tapi antum enggak diapa-apain. Antum enggak diapa-apain. Ya. Oke. Mereka cuma lewat doang, cuma sok sangar doang karena mungkin mau tawuran di sebelah sana gitu loh. Enggak ada urusan sama antum. Kira-kira antum gimana sikapnya? Woi, antum gitu enggak? Woi, ngajak-ngajak dong, Bro. Sendirian aja lo. Ya gitu. Kayak gitu. Antum malah ikutan. Atau woi, mau ngapain, Mas? Apa urusan lo? Gitu misalnya. Nahi munkar, Mas. Nah. Fadol kalau antum bisa kayak gitu, fadol nahi munkar. Tapi kalau antum pengen usia pendek ya seperti itu caranya. Tapi kan enggak gitu kan? Wala taqtulu anfusakum wala tulqu bi aydikum ila tahlukati wa ahsinu. Wala taqtulu anfusakum. Ini menyebabkan antum yang akan mendapatkan madharat. Maka selama maqam antum tidak diapa-apain, motor enggak diapa-apain, diri antum enggak terancam. Dan kalau antum tegur itu lebih bermadarat pada buat antum yang tadi antum enggak ada apa-apa kemudian malah jadi apa-apa. Maka udah diam lebih selamat. Kecuali kalau antum mau melapor, makanya dikatakan di sini laisa li ahdin illal imam awlatil muslimin. Untuk mencegah orang-orang seperti ini yang bukan di makam antum, maka imam atau wali ulatul muslim orang-orang yang diwakilkan dalam urusan keamanan. Begitu. Ya. Jangan dengan alasan Ustaz ana pengen nahi munkar, Ustaz ana laki gitu enggak tahan, enggak mau anak muda zaman sekarang mereka tawuran. Ya, kita juga enggak ada yang mau, enggak mau kayak gitu. Cuma selama mereka itu gerombolan bawa senjata tajam. Mau antum tegur, antum rasa ya ikhwan, ittaqillah ya ikhwan, ittaqillah. Antum gituin. Ya haji, ittaqillah. Antum gituin. Kayak lagi umrah itu suaranya. Dan antum mau kayak gitu. Mereka pertama enggak paham, kemudian mereka kira antum nantang gitu kan. Ya. Nah, jadi serahkan ke waliul amr dalam hal ini. Ini bukan masalah antum diam terhadap kemungkaran. Iya, fa illam tastati'. Ya, kalau misalnya kamu enggak bisa, fa biqalbika, dengan hati kamu. Karena enggak mungkin dengan tangan kan? Lagi jalan gini naik motor lewat mereka, sombong banget tuh anak-anak tuh. Antum kebut, kemudian antum sandingin motor antum sama mereka. Kaget mereka. Antum cegah dengan tangan. Antum pegang stang yang sebelah. Antum yang mati di situ kan? Bedain antara nahi munkar dengan bahlul, ya. Gitu. Nah, kemudian وَإِنَّ تَتَلِي إِنَّمَا لَهُ أَنْ يَدْفَعَ عَنْ نَفْسِهِ فِي مَقَوْمِهِ ذَلِكَ. Jadi dia itu hanya diperbolehkan untuk mempertahankan diri dan hartanya fi maqamihi, yaitu di area maqamnya dia, bendanya dia, hartanya dia, rumahnya dia, propertinya dia, tanahnya dia, nah itu boleh. Tapi kalau udah enggak ada urusan lagi dengan urusan dia, kalau bisa naik munkar tafadhol alhamdulillah, kalau enggak bisa dan lebih bermadarat maka enggak usah. Serahkan ke walil amri, ya. Kemudian wayanwi bijuhdihi an la yaqtula ahada. Nah, dan berniat dengan upaya betul-betul, berniat dengan juhudnya dia untuk tidak membunuh seseorang. Jadi from the beginning mabda'nya dan dasarnya itu kita mempertahankan diri, mempertahankan diri itu dasarnya. Mempertahankan diri, kehormatan dan juga harta kita. Jadi bukan mabda'nya tuh pengen ngebunuh, bukan, bedakan ya. Nah syaitan itu biasanya akan menghembuskan api permusuhan yang tadinya gak mau membunuh jadi pengen niatan membunuh ya. Kadang terjadi itu seperti itu, bahkan hal-hal yang tadinya itu bisa didamaikan deh, kayak misalnya sedikit mepet dengan motor lain ya, baik, sedikit mepet sama motor lain kan, kan pemotor kan gampang emosian itu kalau di tengah jalan atau diklakson dari belakang terus gitu, diklakson dari belakang tuh tahu macet, macet diklakson dari belakang marah nggak tuh, sebel. Ini yang belakang prinsipnya alon-alon asal klakson, marah, kurang ajar nih belakang nih, antum berhenti kemudian standar ini. Mau sampein apa mas? Ya, ajak dulu tuh mas, gitu kan? Ya kemudian akhirnya emosi dan main pukul-pukulan, orang pada sorakin, oh tonjok hajar, nah tuh orang juga menjadi tontonan. Ya sebagian live streaming langsung di Facebook atau Instagram. Nah kemudian akhirnya syaitan menghembuskan. Yang mungkin tadi cuma nahi munkar atau supaya berhentilah gitu, jangan bikin orang emosi. Akhirnya terpatik semuanya emosi. Syaitan menghembuskan, matiin aja tuh orang, matiin aja tuh orang. Nah, gitu kan? Makanya di sini katakan, "Wa yanwi bijudi an la yaqtula ahada." Jangan dari asal itu pengen membunuh dia, jangan, enggak boleh. Bahkan pada asalnya itu jangan untuk menyakiti dia gitu loh, kalau bisa. Walaupun kita pihak yang calon terzolimi gitu loh. Jadi ketika antum dipalak mis, na'udzubillah mis, contoh aja nih, ya, antum dipalak. Wah, enggak ada bang, enggak ada duit bang. Jangan bohong, gua geledah nih. Beneran bang. Paling gue berapa perak doang bang. Beneran, gua bawa pisau nih. Ya Allah, bapak, abang bawa pisau, saya enggak bawa apa-apaan. Ini jangan bang. Ya. Jangan dari awal memang udah emosi duluan. Wait sini, japrem. Langsung kita bilang, abang nantang saya. Ya gak usah kayak gitu. Kemudian ayo kita berantem ya bang, yang kalah bayar. Nah, ini justru jadi ya judi dong nanti lama-lama. Ya jangan dari awal tuh memang ada niatan buat nyakitin gitu loh, jangan. Apalagi dari awal niatan buat ngebunuh, walaupun dia maling. Ini nih hukum rimba di masyarakat nih. Ketemu maling dikit, maling kecil-kecilan, maling cicilan, ya nyicil ya. Hari ini warung ini, hari itu warung itu, beda, nyicil. Lama-lama dia bikin warung tuh maling gitu kan, sedikit demi sedikit. Nah ketahuan kemudian, biasanya masyarakat main hakim sendiri, apalagi yang sekarang ya begal. Belum terjadi. Atau copet lah. Baru nyopet dompet. Kosong padahal dompetnya, dia diprank sama pemilik dompet. Oh maling, copet, jamret gitu. Jamretnya langsung pergi kan? Padahal tuh yang dicopet, yang dijamret itu dompet kosong isinya. Makanya isinya cuma tulisan Anda kurang beruntung mas gitu. Nah dia Jamri pergi, dikejar semua orang kan. Orang-orang udah memburu itu. Kira-kira orang-orang tuh pengen berhasrat, pengen nyakitin gak? Iya itu dia. Itu syaitan tuh menghembuskan tuh, ayo. Biar pada dosa itu orang-orang. Wah langsung ketangkepan, disleding, langsung cedera hamstring dia, ya kan? Kira-kira disleding dia langsung berguling-guling, orang-orang ngapain? Nonton apa? Mukulin? Mukulin pastinya. Padahal gak ada tabayun, gak ada kejelasan bener gak dicopet, bener gak dia copet. Tapi ngapain dilari kalau gak bohongan ya? Dia copet beneran nih. Apa yang dicopet? Dompet misalnya. Dibuka dompetnya gak ada. Tapi dia udah dipukul duluan, udah bonyok. Bahkan kadang-kadang di YouTube tuh ada tuh copet atau bega atau misalnya itu sampai dibakar itu, dibakar. Allahu Akbar. Sampai teriak-teriak dia. Atau maling atau copet atau misalnya kemudian dipukulin bonyok ancur-ancuran. Dan sampai dibuang ke selokan, di selokan kemudian ditimpukin sampai batu. Itu udah sampai dia langsung nyebut-nyebut ya Allah gitu. Ya orang-orang ngomong apa? Pas gini aja lah lo nyebut-nyebut Allah gitu kan. Ya benar sih pas gini baru nyebut Allah sih. Cuman ya masa enggak ada rasa ibah gitu ya. Ini hukum rimba ini ketika enggak diangkat ke walil amri gitu loh. Makanya itulah pentingnya di suatu daerah atau negeri perlu ada penguasa. Lah sekarang orang-orang Khawarij menganggap kita tidak ada lagi ketaatan kepada Pak Presiden dan kabinetnya. Padahal mereka Muslim. Ya memang ada yang kafir, tapi kita taat pada yang Muslim misalnya. Tidak ada ketaatan pada mereka. Nah terus sampai mau taat sama siapa? Akhirnya kan bikin amir sendiri kan? Bikin amir sendiri. Nah amirnya siapa itu? Gitu loh. Ini namanya negeri di dalam negeri. Dan itu akan menimbulkan chaos. Chaos bukan kaos. Chaos. Berbahaya. Jadi ya ikhwas kalian, kalau memang ada maling, kalau memang antum terzalimi, porsikan sesuai dengan kezaliman dia. Kalau udah ketangkap, kasihin ke penguasa atau orang yang punya atau pihak yang punya otoritas di bidang ini, polisi misalnya. Ya. Walaupun misalnya kasusnya akhirnya ternyata dibebasin, nah itu ya sebel juga kita, dan itu berkali-kali terjadi, ya berkali-kali terjadi. Inilah kalau misalnya imam nanti misalnya bisa baca di antara surat An-Nisa, Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha, wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Sesungguhnya Allah Ta'ala memerintahkan kalian untuk menunaikan amanat ke sahibnya, ke pemilik amanat. Dan jika kalian berhukum, maka hukumlah dengan adil. Ada maling, jangan pandang bulu. Putih apa hitam bulunya, jangan. Enggak usah pandang begitu. Hukum dengan hukum yang setimpal. Ya, kalau bisa seharusnya dengan hukum syariat. Potong tangan untuk kasus tertentu, maling. Begitu. Keadilan, ya harus berhukum dengan hukum yang adil. Bahkan di ayat selanjutnya Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan walil amri di antara kalian. Di antara kalian yaitu walil amri yang Muslim. Lah kalau misalnya enggak adil, orang-orang jadi malas taat. Tapi beda dengan ahlu sunnah wal jamaah. Penguasa walaupun zalim, maka tetap taat dalam hal yang ma'ruf. Kira-kira mana yang paling tengah ikhwan? Ahlu sunnah. Ahlu sunnah. Kalau antum mengadopsi pemahaman Khawarij, seluruh penguasa di negara ini dikafirkan. Tetangga dikafirkan, Pak RT dikafirkan, Pak RT udah tua pakai tongkat ke masjid batuk-batuk lagi, lain dikafirin. Kenapa? Karena pro dengan demokrasi, kafir itu. Kalau Khawarij ya, baik. Kalau mau pemakai pemahaman masyarakat awam, selama penguasa enggak ngasih saya uang, saya enggak mau taat. Itu orang awam tuh. Syiarnya itu ada syiarnya. Penguasa-penguasa berikan hamba uang, itu syiarnya tuh. Budak duit, ya. Baru mau taat kalau dikasih duit. Itu kebodohan itu. Kita baru mau taat ketika itu perkara ma'ruf dari penguasa kita, baru kita taat. Kalau itu munkar, kita enggak. Kita pilih Allah dan Rasulnya. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa ila Rasul. War Rasul. Kalau kalian berselisih akan suatu hal, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Bukan kembali ke pendapat individual maupun pendapat penguasa yang menyelisih Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi Al-Sunnah wal-Jamaah itu yang paling tengah. Ya. Dan di antara bentuk sikap tengahnya, sebagaimana dituturkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau antum berselisih dengan maling atau orang yang mengancam kehidupan antum, maka jangan dari awal antum sudah ada niatan untuk membunuh. Enggak boleh. Jangan. Jangan. Ya. Atau mungkin ya, kalau boleh, ya enggak apa-apa, mungkin cuma gertak saja. Saya punya pistol loh nih. Kamu macam-macam sama saya dor kamu. Nah. Tapi karena dia ini apa mengancam antum. Nah, ini mungkin boleh sebagai defensive. Defense, self defense. Tapi itu sebatas kalimat ya. Pada asalnya kita haram untuk memperlihatkan senjata tajam atau senjata berbahaya kepada sesama muslim. Enggak boleh. Haram walaupun mainan. Apalagi dalam urusan ngeprank. Nah, ini. Ya kan, bisa aja di kayak gitu kan. Ngeprank kan macam-macam sekarang. Ngeprank-prank yang na'udzubillah min dzalik, ya. Bisa aja. Wah, belaga bawa senjata gitu, bawa pisau, ditodong ke orang, padahal itu prank, bohongan pisaunya. Di barat itu biasa terjadi tuh kayak gitu, prank kayak gitu. Diadopsi sama anak-anak muda Indonesia yang lagi kurang kerjaan kali. Nah, gak boleh itu. Gak boleh nodong selama muslim walaupun bercanda, walaupun bohongan. Gak boleh. Ya. Bahkan di antara akhlak yang diperlihatkan oleh salah satu ustaz kita ya kan. Ustaz kita yang mulia Ustaz Abu Samah ya, rahimahullah. Waktu ana ketika itu ana khutbah Id di Masjid Hijau. Selesai khutbah Idul Adha ya. Habis itu kan kurban ya, dan beliau adalah hamba Allah yang luar biasa untuk menyembelih gitu. Sangat senang menyembelih hewan kurban. Dan beliau punya apa namanya goloknya tuh, masya Allah. Dan beliau berjalan menuju masjid tanpa berusaha sedikit pun memperlihatkan bahwa saya beliau sedang megang atau bawa golok. Kemudian anak kan lagi duduk bersama beberapa jemaah dan panitia. Beliau datang, assalamualaikum datang. Sedikit tersingkap golok beliau itu di tangan beliau, langsung beliau segera tutupkan. Saking apa? Tidak mau memperlihatkan setitik pun senjata tajam ke hadapan kaum muslimin. Itu saking ya, maksudnya dia itu makhluk yang mulia, ikhwan. Akhlak mulia. Kalau kita kadang-kadang apa? Lu enggak tahu ketupat bungkul lu ya. Nah, gitu. Ya. Gitu. Apa lu kayak gitu, masih kayak gitu? Idul Adha Pak, enggak, masih mati maksudnya. Iya. Gitu. Tapi kalau dalam konteks difa atau dafa, mempertahankan diri diperbolehkan. Hanya sebatas ancaman gitu loh. Tapi kalau terpaksa ya udahlah, bunuh gitu. Kalau enggak bisa kecuali dengan dibunuh, dibunuh dalam konteks itu. Kemudian dikatakan di sini fa in mata ala yadayhi fi daf'ihi 'an nafsihi fil ma'rakati fa ab'adallahu al maqtul. Jika ia yaitu pencuri atau khawarij mati di tangannya dalam peperangan mempertahankan dirinya, maka Allah akan menjauhkan orang yang terbunuh dari rahmatnya. Jadi maling atau perampok mengancam antum dan antum enggak bisa mempertahankan diri kecuali dengan memukulnya atau membunuhnya. ternyata antum pukul dan dia mati dengan pukulan antum, masya Allah. Antum pukul, iya, mati. Ya. Ada nggak hukum qisas setelah itu, ikhwan? Nggak ada hukum qisas, karena antum di sini dalam qatlud dafa', membunuh dalam rangka mempertahankan nyawa antum dan harta antum. Ya gitu boleh. Nggak ada hukum qisas, nggak ada bayar diat, nggak bayar apa-apa. Ya. Kemudian tentang khawarij misalnya, apakah seluruh orang yang demo itu khawarij? Enggak. Khawarij ini pada asalnya pemahaman, pemahaman khawarij. Dan orang-orang yang keluar ke jalan, turun ke jalanan, enggak semuanya karena berpemahaman khawarij, bukan. Enggak semuanya, bahkan mereka enggak ngerti apa khawarij. Dan enggak semuanya juga ingin menggeserkan, menggulingkan penguasa dan seterusnya, enggak semuanya. Sebagiannya terhasut aja, sebagiannya enggak tahu apa-apa, sebagiannya mesti ikutan. Pernah enggak antum lihat demo jilid anak-anak sekolahan? Waktu anak ke Ben Hill. Tahun kemarin atau 2 tahun lalu, tahun 2019 apa kata itu? Lupa anak. Hah? 2020 tuh. Sebelum pandemi pokoknya. Anak mau kajian ke Ben Hill itu. Anak banyak lihat anak-anak masih seragam sekolah, banyak banget itu. Baik. Apakah mereka khawarij? Antum baru ngomong huruf kho-nya aja mereka udah asing. Kho apa? Khawarij. Kho. Kho. Khawarij. Kho apa? Kho apa? Enggak tahu mereka. Ya. Dan mereka enggak tahu masalah juga. Enggak tahu permasalahan apa dengan pemerintah, enggak tahu. Ya ikut-ikutan aja di WhatsApp. Ayo kita ngumpul di bundaran ini gitu. Sehingga enggak masuk hukumnya di sini, ikhwan. Dan bukan tugas antum untuk kital terhadap mereka, bukan. Iya. Justru antum kalau memerangi mereka sendiri, mereka banyak, antum yang menrobuka nanti, mati antum. Ya kan? Urusan itu urusan penguasa. Selama bukan antum makomnya, jangan. Enggak usah deh. Panggil orang yang memang punya jabatan untuk hukum ini. Pak, itu ada yang mau tawuran, Pak. Pak, itu ada yang demo, Pak, di situ merusak-merusak itu, Pak. Nah, gitu. Karena kalau antum yang ngelawan, nah ini repot jadinya. Repot di antum juga. Nah, kalau misalnya ternyata emang ini di ranah antum. Antum sebagai polisi misalnya atau tentara. Dan memang antum berhak untuk memerangi mereka misalnya. Khawarij ini atau demonstran yang sangat aktif dan destruktif. Kemudian terjadi perkelahian dan baku hantam, bahkan adu senjata, dan ternyata yang melawan penguasa ini dia mati di tangan polisi atau tentara ini, maka fa'ab'adallahul maqtul, maka Allah akan menjauhkan pihak yang terbunuh ini yang melawan pemerintah tanpa hak di konteks ini. Begitu. Ya. Ini anda dengar sayup-sayup suara azan atau apa ya gitu. Seharusnya azan sih. 2 menit lagi. Muskilahnya seperti itu, ikhwan. Di kajian manapun, di uswatun hasanah, di tempat lain, di masjid manapun, di kajian maghrib, isya itu merupakan momentum paling was-was buat anda. Karena di tempat lain selalu udah ada yang mulai azan. Terus berapa menit lagi? 2 menit lagi. Mesti di mana-mana 2 menit lagi. Ini mereka ini fastabiqul khairatnya ini kebangetan. Belum waktunya udah fastabiqul khairat. Udahlah, ana tawakuf aja dah. Ini waktu syak namanya ini. Ragu. Kita tunggu azan aja deh. Daripada ana ngomong terus dikat kan enggak enak. Mendingan kita tunggu azan aja. Fadhol kalau mau wudu silakan. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Qala al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala wa in qutila hadha fi tilka al-hali wa huwa yadfa'u 'an nafsihi wa malihi rajautu lahu ash-shahadah kama jaa fil ahadith. Dan jika ia orang yang dirampok, ya, terbunuh dalam keadaan difa, terbunuh dalam keadaan membela nyawanya atau hartanya. Jadi dia dalam mempertahankan jiwa atau hartanya. Maka kata Imam Ahmad, aku berharap ia mati syahid. Rajautu lahu syahada. Semoga wafatnya ini wafat dalam keadaan syahid, tapi syahid dunia. Ya, bukan syahid seperti syahidnya orang yang gugur di medan perang. Ya, berbeda. Sebagaimana dalam hadis-hadis, ya, disebutkan dalam kitab ini, anak saja yang baca langsung. Dari Abu Hurairah, ja'a rajulun ila Rasulullah SAW, seorang pria datang ke Rasulullah SAW kemudian bertanya, ya Rasulullah, ara'aita in ja'a rajulun yuridu akhdha mali, bagaimana menurut engkau ya Rasulullah kalau ada seseorang datang kepadaku pengen merampas hartaku? Maka kata Rasulullah SAW, fala tu'tihi malaka, maka jangan serta-merta kamu kasih begitu saja hartamu. Gitu ya. Jadi pada asalnya kalau ada orang nodong kita, malak kita, pada asalnya antum jangan mau kasih, jangan kasih. Bela diri antum, bela harta antum. Tapi ketika memang sudah tidak memungkinkan, ya, dan antum gak bisa membela nyawa antum dan nyawa antum terancam, maka pilih madarat yang lebih kecil, yaitu berikan hartanya, harta antum, dan ya khalas, antum tetap hidup. Itu kalau ada pilihan harta atau nyawa ya. Kalau pilihannya harta nyawa atau tidak harta nyawa, gimana tuh? Antum ngasih mati juga, antum gak ngasih mati juga, kira-kira pilih mana? Hah? Pilih ngasih atau mati, pilih ngasih dan mati, atau pilih gak ngasih dan mati? Mikir dulu ya, ijtihad. Bentar, saya sholat istikharah dulu. Sempatkah sholat istikharah? Ya. Kemudian dan seluruh athar, wa jami'ul athari fi hadza innama umira bi qitalih. Dan seluruh athar dalam masalah ini memerintahkan agar memerangi dia. Makanya kata Nabi SAW, disebutkan oleh orang tersebut, ara'aita in qatalani ya Rasulullah, bagaimana kalau dia itu melawan saya, mau membunuh saya, melawan saya, afwan, bukan membunuh, memerangi saya, melawan saya. Maka kata Nabi, qatilhu, lawan dia, kamu lawan. Memang asalnya laki-laki ya lawan, lawan. Maka ya ikhwan, berjenggot itu di antara faedahnya itu membuat orang itu agak derdek ngeliat antum. Ya, apalagi kok wajah antum gak enak dipandang. Insyaallah orang juga segen gitu loh. Segen campur enek, gimana ya? Ya gimana? Males gitu. Males urusan sama dia, mukanya juga gitu misalnya. Iya. Jadi jenggot ini ya, tapi berjenggot jangan buat sebatas supaya lebih berwibawa, enggak, karena sunah Nabi SAW gitu aja. Ada cahaya tertentu gitu di situ, Evan. Nah, jenggotan ya. Gitu. Apalagi sekarang zaman pakai masker, ya kan? Ya, zaman pakai masker. Antum ada hantu-hantu Indomaret ya. Antum gak mau bayar, diplototin sama dia. Antum gini aja. Takut dia. Ya Ustaz, ya Ustaz, apa Ustaz? Ngandelin jenggot ya. Tapi biasanya emang insyaallah ikhwan-ikhwan yang jenggotan karena sunnah Nabi SAW dan semua kaum muslimin dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwan di sini, innama umira, kemudian kata Nabi SAW, ara'aita, kata pria tersebut kepada Nabi, ara'aita in qatalin itu in qatalani, apa pendapat engkau ya Rasulullah kalau dia itu membunuh saya? Maka kata Rasulullah, fa anta syahid, kamu syahid matinya. Ya, syahid dengan hukum syahid bukan sehukum dengan mati syahid di medan perang, beda. Medan perang fisabilillah beda-beda dengan ini. Derajatnya beda. Tapi tetap disebut syahid secara kematian. Ya. Maka orang itu bertanya lagi, ara'aita in qataltuhu, kalau misalnya ya Rasulullah, saya membunuh pencuri itu, saya membunuh perampok itu karena membela diri, membela harta. Maka kata Nabi SAW, huwa finnar. Yang terbunuh ini di neraka, udah apes, dapat harta enggak, mati iya. Nah ini apes dia. Udah gitu neraka lagi. Enggak ada enak-enaknya. gitu ya, nggak ada enak-enaknya. Ya, tapi ini dalam rangka apa? Difa, bukan dalam rangka hujum. Beda, beda ikhwan. Difa itu mempertahankan diri atau harta. Antum nggak bisa mempertahankan diri atau harta kecuali dengan mukul dia atau yang terpaksa bunuh dia misalnya. Beda dengan yang terjadi di berita-berita. Ada maling apa? Maling sundel digoplokin, digebukin sampai mati. Ini nggak masuk. Paham nggak bedanya? Maka misalnya ada orang maling, memang benar maling dia, maling dia benar. Kemudian masyarakat, rakyat sekitar, bahkan yang bukan rakyat sekitar, gojek sekitar, bahkan gosin sempat-sempatnya gosin itu ikutan. Barangnya tinggalin dulu, pukulin sekalian, ya mati. Kemudian maling tersebut mati. Pemilik barang yang dicuri aja nggak ngapa-ngapain gitu loh. Lah ini warga sekitar. Ya gue campur kemudian ngantemin dia, mati dia. Apakah sama dengan hadis ini? Tidak, beda. Karena hadis ini dalam rangka maling tersebut, perampok tersebut menentang dan melawan pemilik harta. Dan ini dalam rangka kalau yang kasus di berita itu udah kabur malingnya, dikejar, ketangkep. Yang nangkep bukan pemilik harta. Dan pas nangkep pun gak ngelawan, langsung digaplokin sama orang-orang. Bahkan orang-orang yang gak ngerti masalah ikut-ikutan, ya kan? Gak ngerti masalah. Lagi jalan itu. Seru nih, ada apaan bang? Maling pak. Langsung di starter, atau gak usah starter sekalian, langsung bobrokin aja motornya. Jalan, ikutin pukul gitu kan. Atau bawa helm sekalian, rasain lo, makanya. Orang udah susah, pandemi, maling lagi lo. Ah, mati habis itu orang itu. Apakah orang itu mati finar nanti jadinya? Enggak masuk di hadis ini. Bahkan di, bisa jadi bahwa itu sebagai kafarat dia gitu. Penebus dosa dia bisa jadi. Bukan finar. Bisa jadi ya, walaupun bisa jadi juga finar. Tapi konteksnya beda dengan hadis. Kalau hadis ini konteksnya antum melawan dan maling itu melawan. Dan antum gak bisa melakukan apapun kecuali membunuh dia supaya dia berhenti dari perlawanan ini. Maka antum gak berdosa, dia mati dalam keadaan konyol dan juga masuk neraka nantinya. Begitu ikhwan. Nah, kemudian dikatakan di sini walam innama umiro biqitalihi, yang diperintahkan untuk diperangi. Jadi para pencuri, para maling, para khawarij itu diperintahkan untuk diperangi. Walam yu'mar biqatlihi, tidak diperintahkan untuk dibunuh. Qital dengan qatl beda. Qital itu memerangi, qatl membunuh. Makanya kalau maling-maling jangan langsung dibunuh. Kalau ketangkap serahkan kepada pihak yang berwajib. Berwajib apa? Berwajib dengan hukum yang adil. Urusan nanti ternyata pihak kepolisian atau pemerintah ternyata enggak mau ngusut lagi atau enggak berbuat adil, itu urusan mereka nanti kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Udah antum selesai, udah khalas, urusan selesai. Bahkan antum sahibul hak, antum tuntut hak tersebut dari maling tersebut. Adapun hukuman untuk maling itu serahkan kepada wali amri. Jangan antum geret dia maling, dah sini. Ambil apa namanya? Buat daging tuh. Terus antum potong tangan kiri dia, plok gitu. Ini hukum Allah. Ya. Malingnya ternyata berilmu juga. Ya akhi, ini hukum Allah, tapi ini waliul amri harusnya yang ingin saya. Ya, malingnya bilang gitu. Malingnya ngerti juga waliul amri ya. Bahkan bawain dalil pula. Ya. Jadi waliul amri yang melakukannya. Adapun ternyata kalau ternyata waliul amri tidak menerapkan hukum Allah atau hukum yang adil dengan ijtihad, bahkan membebaskan dengan suapan dan sogokan, maka terlanat. Iya, karena la'ana Rasulullah SAW ar-rasi wal murtasi. Rasulullah SAW melaknat penyogok dan yang disogok. Bahaya. Bahkan dalam suatu masjid pernah ada maling apa ya, maling motor. Ya. Maling motor dikerubuti nama masyarakat. Alhamdulillah masyarakat ini salafi ini. Kalau bukan salafi udah bonyok dia. Wah, mungkin cuma dijewer-jewer doang kali ya, dikelitikin doang mungkin ini. Ya. Wah, digiring kemudian dengan beberapa mobil ikhwan-ikhwan kita menuju ke kantor polisi di kelurahan atau kecamatan tertentu. Ternyata sampai kantor polisi, pihak keluarga maling sudah ada di sana untuk ngajak negosiasi. Jadi pihak pelapor kemalingan, kecolongan dengan pihak pembela maling. Dan ternyata ujung-ujungnya damai. Ya ini biar kita serahkan aja ke wali amri. Nanti kalau ternyata tidak adil, khalas, itu bukan tanggung jawab kita orang awam. Ya, urusan nanti di akhirat, di hadapan Allah tadi nanti. Makanya berat, ikhwan. Jadi pemegang kekuasaan itu berat. Bisa jadi setiap lini, setiap detail, setiap detik, bahkan hisabnya itu ada. Masya Allah. Ya, makanya bahaya kalau enggak berbuat adil. Lebih awal lagi bahaya kalau tidak menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak diperintahkan untuk membunuh maling atau khawarij. Apalagi yang lebih rendah tingkatannya dari khawarij, demonstran misalnya. Enggak sembarangan. Boleh dibunuh? Enggak boleh. Hatta mereka destruktif. Pertama, bukan hak kita orang awam untuk membunuh. Bahkan dari aparat pun tidak boleh langsung membunuh begitu saja. Enggak boleh. Haram. Darah muslim, bahkan darah manusia gitu pada umumnya, enggak boleh haram. Apalagi darah muslim berharga sekali. Ya. Jadi kita diperintahkan untuk memerangi, difa', menjaga sebaik-baiknya. Tapi tidak berniatan dari awal membunuh dia, walaupun dia khawarij betul-betul. Begitu, ikhwan. Ya. Wala ittiba'ihi, dan juga tidak kita kejar. Kalau dia udah lari, udah selesai. Enggak ada urusan lagi sama kita, khalas. Wala yujizu alaihi. Yang sahih dia adalah wala yujizu. Dalam redaksi wala yujizu alaihi, tapi di redaksi yang lainnya di kitab Tabaqat Al-Hanabilah, wala yujizu alaihi pakai ha. Ya-nya diganti dengan ha. Artinya wala yujizu alaihi in suri'a au kana jariha. Tidak boleh yujhizu, menghancurkannya, meremukkannya, mencincangnya dan semisalnya itu. Kalau misalnya dia menyerah atau dia terluka. Nah, gitu, enggak boleh. Makanya ada satu masjid yang langganan kemalingan motor atau sepeda. Kenapa langganan? Karena setiap ketangkap malingnya dimaafkan. Saking salafinya itu masjid. Ini happening loh, beneran. Dimaafin. Ntar selang lama kemudian ada lagi kemalingan, kegep, ketangkep oleh CCTV. Ya. Kalau di masjid-masjid umumnya udah bonyok itu maling. Mungkin tinggal raga doang itu. Jasadnya udah ke alam lain. Tapi ini karena menjaga darah muslim, menerapkan ini, ya konsekuensinya kadang-kadang ya maling datang-datang lagi. Tapi mana yang lebih tepat, ikhwan? Ya, itu enggak diperintah untuk membunuh pencuri, beneran itu lebih tepat. Jangan digebuk-gebukin. Ya paling jewer sedikit sebagai hukuman sedikit lah. Jewer gitu kan? Iya. Jewer terus sedikit ya ketok-ketok sedikit lah pakai palu tang gitu kan. Enggak, jangan lukain dia. Serahkan dia ke waliul amri. Adapun urusan kemudian waliul amri ternyata tidak berbuat adil, hukumnya nanti pada Allah taala. Tapi Ustaz kalau gitu terus enggak berhenti, Ustaz. Ya udah, antum tawakal aja sama Allah. Ya besok-besok lebih diperbagus lagi tuh security-nya gitu kan. Itu solusinya. Insyaallah selalu ada solusi, ikhwan. Jadi jangan main hakim sendiri, jangan pukul-pukul, kemudian serahkan ke pihak yang berwajib. Gitu. Tidak boleh membunuhnya, menghancurkannya jika ia menyerah atau terluka. Jadi udah ketangkap, jangan di belek perutnya, kemudian dicongkel matanya. Ini ya, serem banget ini jadinya. Dicabutin jemari kukunya, ya. Atau dia dalam keadaan terluka, ya. Jangan ditambah lukanya. Ya, jadi ketika dia lari kepleset, kulit pisang jatuh gedebuk, ya, luka kakinya. Borok ya, antum injek. Ini rasain nih, ha? Nyaho siar, ha? Maling mana? Gitu. Ampun bos, ampun bos, bos, bos, bos, bos, pas gini ngomong bos, gitu kan? Terus di calling teman-temannya, ini ada nih, lumayan sasar empuk, kita pukulin aja. Enggak seperti itu, ya. Kemudian wa in akhadahu asiran falaisa lahu an yaqtulahu. Kalau dia menawan maling tersebut, bukan menawan mempesona, bukan menawan menjadikannya tawanan, ya, maka tidak boleh membunuhnya, ya. Wala yuqima alaihi alhad, dan tidak boleh melaksanakan hukuman had padanya. Enggak boleh. Oh, maling di suatu rumah kemudian ketangkep, langsung dipotong tangannya oleh masyarakat, nggak boleh. Tapi ini hukum Allah. Iya, tapi ada birokrasinya, ada peraturannya. Maka walakin yarfa'u amrahu ila man wallahu Allahu fayahkumu fi. Tetapi urusannya diserahkan kepada orang yang telah Allah jadikan sebagai pemimpin. Sekarang misalnya pemimpin kita nih, Pak Presiden Jokowi misalnya, semoga Allah menjaga beliau dan memberi hidayah kepada seluruh penguasa kaum muslimin. Misalnya beliau itu menjadi presiden itu dengan takdir Allah atau rencana beliau sendiri, atau rencana muslimin, atau rencana orang-orang Indonesia, biiznillah, dengan takdir Allah Ta'ala, dengan kelebihan dan kekurangan beliau. Oke. Nah, itu kan telah Allah jadikan sebagai pemimpin kan? Yaudah. Terus antum gak mau nerima gitu? Enggak, saya gak mau jadi. Siapa mau Ustaz Hasan? Anda gak mau. Iya. Ntar soalnya kalau Anda jadi pemimpin seperti beliau, jadi presiden, Anda membuat keputusan dan antum gak puas dengan keputusan, antum pasti juga bakal ganti turunin yang sering Ustaz Hasan. Ganti Ustaz lain, Ustaz Husain. Ya misalnya. Nah, Ustaz Husain gak itu lagi, Ustaz Muhsin. Ntar Ustaz Ahsan dan seterusnya dan seterusnya. Ya, setiap ketidakpuasan kita itu melahirkan ketidakpuasan berikutnya, ya kawan. Karena itu di situ ada kufur nikmat. Yang ada sekarang ayo kita benahi diri kita dan keluarga kita dan masyarakat. Maka di sini katakan Allah telah menjadikannya sebagai pemimpin, serahkan kepada dia. Kalau ada polisi terdekat, serahkan ke polisi tersebut. Lalu fayahkumu fih, maka biarkan pemilik otoritas membuat hukuman di situ. Karena kalau misal dibebaskan semua orang fadl bisa memberi hukuman had untuk pencuri, untuk khawarij, yang ada apa? Chaos. Ya. Misalnya IFC, Al Ikhlas Fan Club, ya misalnya. Al Ikhlas Fans Club. Ya. Ntar ada UHUFS, Uswatun Hasanah Fans Club. Misalnya bergabung, akan ada demo besar-besaran bro di sana. Ayo kita lawan mereka, kita cegah mereka. Oke, jemaah Al-Ihsan, Al-Ikhlas dengan Nauswah gabung semuanya. Melawan para pendemo dari SMK tertentu. Antum dengan niatan nahi munkar. Yang terjadi kira-kira apa kira-kira ikhwan? Tawuran ya enggak? Tawuran. Silakan ke walil amri. Pak polisi itu di sana dikabarkan akan terjadi tawuran, ada dari ini, tolong diamankan Pak. Bukan antum yang aman ini. Ya begitu. Ya, mungkin sampai situ insyaallah penjelasan kita karena materi sudah habis sampai fayahkumu fi. Ada pertanyaan ya? Dari Pak Abu Nu'man. Pada Ramadan 4 tahun lalu saya hampir memergoki pencuri motor di masjid dekat rumah. Ramadan kira-kira insyaallah 2 bulan setengah lagi kali ya, kira-kira sekitar itu ya. Jadi atau 2 bulan setengah atau sekitar itu. 70 harian atau 60 sekian. Ya, jadi kita harus bersiap-siap dari sekarang ya, qiraahnya, tilawahnya ya. Siap-siap untuk memperbanyak membaca Al-Qur'an. Bulan Syaban itu kalau bagi salaf kita itu Syahrul Qurra, bulannya para pembaca Al-Quran. Kalau bagi orang Indonesia Syaban itu bulannya grosiran. Ya, telur diborong, terigu diborong, sarung diborong ya kan? Itu. Jadi ya pikirkan tentang pahala, jangan pikiran duit doang ya. Pada Ramadan 4 tahun lalu saya hampir memergoki pencuri motor di masjid dekat rumah. Di sini pernah gak sih? Pernah terjadi gak pencurian motor sini? Pernah. Tapi 4 tahun lalu gak? Jangan-jangan ini di sini. Kejadiannya saat sholat witir rakaat kedua, kebetulan saya di barisan belakang mendengar bunyi mencurigakan dari arah parkiran halaman depan masjid. Ini mulai seru nih ceritanya nih. Iya. Kalau bisa ada horor-horornya dikit, kita ada makhluk astralnya gitu kan. Sempat berniat ingin membatalkan sholat dan nengok ke halaman. Nengok. Jadi lagi sholat nengok, lu ada apaan sih gitu. Tapi saya batalkan. Oh maksudnya membatalkan, mengurungkan niat, gak jadi nengok, ya gak jadi membatalkan sholat. Selesai sholat ternyata benar ada dua motor yang coba dicuri. Dan salah satunya berhasil dibawa kabur. Pertanyaan saya Ustaz, misal kita menemui kejadian seperti itu lagi, tindakan apa yang paling tepat yang harus kita lakukan sementara jemaah masih menunaikan sholatnya? Kalau antum, dhon rajihnya antum, persangkaan kuat antum ada yang tidak beres seperti pencurian, maka diperbolehkan untuk qat'us shalah, yaitu memotong sholat antum. Ya, bisa dalam artian membatalkan sholat antum. Ya, jadi udah batal sholat antum. Terus melihat keadaan. Ya, ternyata benar. Tapi banyak antum jadi pahlawan setelah itu. Ya, ya keluar maksudnya. Ada apa pak? Oh ini pak susah gini. Di engkol susah. Coba tolong saya dong pak. Ya gitu. Antum tolong. Kan pahlawan itu. Antum tolong. Akhirnya makasih pak ya pak, sama-sama. So saya kira kamu maling gitu kan. Ya enak aja. Terus dia bawa kabur. Ternyata maling. Itulah bedakan antara gimana ini dibilang bahlul, bahlul, dibilang gak bahlul, tapi bahlul juga memang. Lagi orang pada sholat dia malah nyengkol motor, kan lucu. Maka boleh seperti itu, dia curiga. Mau ngapain mas? Maling pak. Astagfirullahaladzim. Takfirlah. Oh iya pak, maaf pak ya, balik lagi. Akhirnya sholat berjamaah bareng ya. Ini happy ending banget, tapi nggak bakal terjadi ini, ya nggak bakal terjadi. Ya, luar biasa kalau terjadi itu, masya Allah. Jadi boleh ikhwan difatwakan oleh sebagian ulama. Di antaranya fatwa Syekh Abdurrahman Al-Barrak. Beliau memfatwakan ya juz, boleh seseorang memutus sholatnya karena melihat atau merasa ada maling yang mencuri barangnya atau barang orang lain. Dan ini termasuk hifdzul mal. Jadi sholat fardu pun itu boleh ditakhir. Sholat fardu boleh ditunda sejenak, diperbolehkan. Apakah dia membatalkan sholatnya atau tidak? Kalau memang dia niatannya tidak batal sholat, ini misalnya, Allahu Akbar, ada kelontang-kelonteng, ada apaan sih ini? Curiga deh. Nah dia kemudian jalan sedikit untuk melihat-lihat. Dia tidak meniatkan membatalkan sholat, enggak. Dia gerak untuk kebutuhan, ya, bedakan. Gerak untuk kebutuhan, belum batal sholatnya. Maka kalau ternyata nggak ada apa-apaan, dia balik. Terusin yang tadi, nggak usah diulang. Paham di sini kan? Karena gerakan dia ini gerakan hajat, ada kebutuhan, gitu ya. Jadi itu kalau niatan dia nggak membatalkan. Bagaimana kok dia nggak membatalin? Ada kelontang-kelonteng di balik jendela nih, di balik jendela banyak motor. Terus dia gerak sedikit, terus ngintip lewat jendela. Ternyata benar ada orang lagi ngotak-ngatik apa namanya? Yang buat kunci itu. Daerah stang lah gitu lah. Terus langsung gitu, "Woi, maling." Gitu antum gitu. Batal enggak kira-kira? Batal. Ya. Karena dalam mazhab Syafi'i kalau tiga huruf bersuara, tiga huruf batal sholatnya. Tiga huruf yang bukan lafal sholat atau bacaan sholat. Kira-kira, ush, maling, tiga huruf gak tuh? Dalam bahasa Arab, maling. Udah berapa huruf itu? Batal sholatnya. Ya, ush, maling ya. Kata malingnya, batal tuh sholatnya gitu. ulang lagi tuh batal dulu gitu. Oh iya ya juga ya, baru banget itu kan. Seperti itu kan, jadi boleh insyaallah. Taib, tidak ada pertanyaan lagi insyaallah ya. Dari teman-teman tidak ada insyaallah, cukup sampai sini ya. Cukup? Khalas ya. Taib, mungkin cukup sampai sini insyaallah. Tabaraka wa taala. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.